Aku nak Megalobot X. Abang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom boom boom boom boom. Abang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Bang jago.